أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وهو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العلي الحكيم berkata Imam Sa'di rahimahullah falamma istai'a ikhwat Yusuf min Yusuf ayasmah lahum bi akhihim khalasu najiya ay ijtama'u wahdahum laysa ma'ahum ghayruhum wa ja'alu yatanajawna fima bainahum qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah fi hifzih wa annakum ta'tuna bi illa yuhata bikum wa min qabl ma farradtum fi yusuf fajtama 'alaykum al-amran tafritukum fi yusuf as-sabiq wa 'adam itiyanikum bi akhihi al-lahiq بالله فليس لي وجه أواجه به أبي berkata Al-Imam Sa'di rahimahullah ketika ikhwat Yusuf saudara-saudaranya Yusuf ada berapa saudaranya Yusuf? Hah? 11 dalil 11 apa? Dalilnya apa? Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyams wal qamar ila akhir al-ayah. Falamma istai'asa ikhwatu Yusuf min Yusuf an yasmaha lahum bi akhihim ketika ikhwatu Yusuf berputus asa. Ya, dari Yusuf berputus asa dari apa? Tentang apa? Ibrahim berputus asa dari apa? Oke. Rahman. Bunyamin, kenapa Bunyamin? Ditahan oleh Nabi Yusuf. Ya, alaihi salatu wassalam. Kenapa ditahan? Karena apa? Karena barang diantara salah satu nggak banyak barang yang dimiliki oleh kerajaan pada barang bawaannya Benyamin dan itu memang sengaja dilakukan oleh siapa? Nabi Yusuf untuk menahan Benyamin bersama Yusuf alaihissalam. Ketika ikhwat Yusuf berputus asa terhadap Yusuf alaihissalam menahan Benyamin tidak mau melepaskannya, khalasu najiya, maka ikhwat Yusuf semuanya berkumpul, saudara-saudara Yusuf seluruhnya berkumpul, bermusyawarah. berbicara satu dengan yang lainnya, ya sesama mereka saja. Maka berkatalah yang paling besar dari mereka, Allah kabiruhum, berkatalah yang paling besar dari mereka. Sebutkan ini adalah yang mengatakan, la taqtulu Yusuf, jangan kamu bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubb, karena biasanya yang sudah tua, sudah besar, ya banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Yang paling besar yang mengatakan, alam ta'lamu, tidakkah kalian mengetahui, anna abakum, sungguhnya ayah kalian, qad akhadha 'alaikum mawthiqan min Allah, telah berjanji pada kalian, ya, bikin kesepakatan yang kuat, bersumpah atas nama Allah untuk menjaga Benyamin, dan kalian kesini untuk menjaganya. Itu pertama. Yang kedua, min qablu ma farratum fi Yusuf, yang kedua, kalian sudah menyia-nyiakan tidak menjaga Yusuf dahulu, berapa tahun yang lalu. Dari kejadian ini berapa? 40 tahun. Fajtama alaikumul amran, sehingga kalian mempunyai dua kesalahan di sini. Apa? Ajan. Tidak menjaga Benyamin. Terus tidak menjaga Yusuf juga, meninggalkan Yusuf. Ya. Falaisa li wajhun uwajih bihi abi, aku enggak punya alasan lagi untuk berkata menyampaikan kepada ayahku. Falan abrahal arda, aku tidak akan meninggalkan tanah ini, tempat ini. Ini siapa yang bilang? Yang mengatakan siapa? Yang paling tua, yang paling besar, kakak pertama. Aisa sauqimu fi hadzal ard wa la azalu biha. Ya. Aku akan tinggal di sini terus sampai menjaga Benyamin. Hatta ya'zana li abi aw yahkumullahu bi li. Sampai yuqaddir lil maji wahdi aw ma akhi. Sampai ayahku mengizinkan kepadaku atau Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusanku untuk membawa Benyamin pulang kembali kepada ayahku. Amari wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik hakim, ya, yang menjaga, yang menghakim. Tumawassahum bima yaquluna li abihim, kemudian kakak yang pertama ini mewasiatkan kepada yang lainnya, irji'u ila abikum, kembalilah kalian kepada ayah kalian, pulang sana, saya akan di sini. Faqulu, sampaikanlah kepada ayah kalian, ya abana inna ibnaka sarak, wahai ayah kami, sungguhnya anak dari salah satu anakmu telah mencuri, ya, wa ukhidha bisariqatih, kemudian diambil, dia ditahan dengan curiannya. Walam yasallana annati kabeh, dan kami pun tidak bisa membawanya lagi kepada engkau. Ma ma badalna minal juhud fi dhalik, Padahal kami sudah berupaya ya untuk berusaha sekuat tenaga melepaskan Benyamin. Walhal, tetapi keadaan yang sebenarnya annama syahidna bi syai'in lam na'lamhu. Semuanya kami tidak pernah melihat, menyaksikan sesuatu yang kami tidak mengetahui. Wa innama syahidna bi ma'alimna. Hanya saja kami bersaksi sesuai dengan apa yang kita tahu. Li'annana ra'ayna as-sawari' li'annana ra'ayna as-su'a' istakhraja min rahli. Karena kami melihat bejana atau yang semisalnya dikeluarkan dari barang bawaannya Benyamin. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Kami tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, kalau seandainya kami mengetahui perkara yang gaib, ya kami tidak akan terjatuh seperti ini. Lama hasarna wa badna lil majhud fi dhahabi ma'ana wa lama atainaka uhudana wa mu'atikana wa lam nadhunna al-amra anna al-amra sablu ma balag. Ya, kita tidak akan terlihat terjatuh seperti ini. Nah, ini kakak yang paling tertua, yang paling besar. Ya. Nah, masih menjaga adiknya. Masih menjaga siapa? Adiknya. Benyamin, bahkan yang sebelumnya ketika yang lainnya ingin membunuh Yusuf, maka ditahan, ya, ditegur, tidak boleh. Nah, oleh kakaknya. Nah, la taqtulu Yusuf, janganlah engkau membunuh Yusuf. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala kabiruhum waru Rubel. Ya, kakak yang paling tertua namanya Rubel. Nah, qila Yahuda وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله. نعم. وهو خير الحاكمين ثم أمر يخبر أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذراً لهم عنده ويتنصروا إليه. وسأل القرية التي كنا فيها أي المراد المسرى والعير التي أقبلنا فيها أي رفقناها نعم صدقنا وأمانتنا. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.